Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi ashabihi wa man huwa ba'du. Qala Syekh Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitabil iman babu adana ahlil jannati manzilatan fiha. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا بن آدم ما يسريني منك إلى آخر الحديث وزاد فيه ويذكره الله صلوا كذا وكذا فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجته من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. طيب hadis ini sekarang sahih? Naam. Sahih. Sebelumnya kayaknya ada dua hadis terluput. Babu akhir ahli nari khurujan. Kita baru baca satu hadis. Sekarang hadis Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Qurayb. Mazala bi akhiri ahli hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah sekarang. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraibin wal labzu li Abi Quraibin qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abidata an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu akhiru ahli an-nar khurujan minan nar رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فدخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجر الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du allahumma alhimna rusydana wa qina syurura anfusina rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Ikhwati fillah, kita melanjutkan kajian kita Sahih Muslim dan kita telah sampai kepada bab akhir ahli nari khurujan, bab penghuni neraka yang paling terakhir keluar daripadanya. Hadis yang kedua. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib kedua-duanya meriwayatkan kepada kami. Dan redaksinya adalah milik Abu Quraib. Kedua-duanya berkata, Abu Muawiyah memberitakan kepada kami dari A'mash, dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, Inni la'arifu akhir ahli nari khurujan minan nar. Aku sungguh tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Rajulun yakhruju minha zahfan. Seseorang laki-laki yang dikeluarkan dari dalam neraka dalam keadaan merangkak. Fayuqalu lahu intariq fadkhul jannah. Dikatakan kepadanya, berangkatlah masuk ke surga. Qala fayadhhabu fayadkhul jannah. Dia berangkat dan masuk ke surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fayajidun nasa qad akhadul manazil. Dia melihat orang masing-masing sudah mengambil tempatnya di surga. Kedudukan masing-masing sudah mereka tempati. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, atadhkur zaman alladhi kunta fihi. Apakah engkau masih mengingat keadaan engkau sebelumnya? Maksudnya ketika engkau di neraka. Fayaqulu na'am. Dikatakan kepadanya, ya. Fayaqulu fayuqalu lahu tamanna. Maka dikatakan kepadanya, nah sekarang sudah di surga, maka sebutkan keinginanmu. Fayuqalu lahu tamanna fayatamanna. Maka dia pun menyebutkan satu persatu apa yang diinginkan. Fayuqalu lahu lakal ladzi tamannaita. Kemudian dikatakan kepadanya, untukmu segala yang kau tuntut, segala yang kau inginkan. Wa asyratu adhafid dunya. Dan 10 kali lipat daripada dunia dan isinya. Qala fayaqulu atasqaru bi wa antal malik. Maka dia berkata, apakah engkau ya Allah memperolokku? Bukankah engkau adalah raja di raja sekarang? Bagaimana raja memperolok-olok aku? Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Berkata Ibnu Mas'ud, kulihat Nabi tertawa ketika menjelaskan hadis ini. Ketika orang itu berkata kepada Allah, ya Allah, apakah engkau memperolok-olokku dan engkau adalah raja? Nabi tertawa hingga tampaklah gigi seri Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini tetap dikatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, 10 kali lipat, bukan 1 kali, tapi 10 kali lipat. Dunia seisinya 10 kali lipat untuk orang yang paling terakhir masuk ke dalam neraka. Nah. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, qala haddatsana Affan ibn Muslim, qala haddatsana Hammad ibn Salamah, qala haddatsana Thabit an Anas عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويبكو مرة ويكبو مرة وتسبعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. Semoga. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Shaybah meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata, Affan bin Muslim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Sabit meriwayatkan kepada kami dari Anas, dari Ibnu Mas'ud. Anas sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Dan Anas sigar sahabat, termasuk sahabat-sahabat junior. Dan Anas mendapatkan riwayat ini bukan langsung dia dengar dari Nabi, tapi dia dengar dari Ibnu Mas'ud. Ya, dan Ibnu Mas'ud seniornya sahabat. Dari golongan muhajirin, sementara Anas dari golongan ansar. Jadi sebagian sahabat yang kecil-kecil sebagaimana Anas, Abu Sa'id, kadang-kadang mereka tak mendengar langsung dari Nabi hadis, tapi dia dengar dari sahabat lain yang senior. Kemudian dia riwayatkan. Kadang menyebutkan nama mereka, kadang dia tak sebutkan, sebagaimana Abu Hurairah. Sebagian daripada riwayat Abu Hurairah tak dia dengar langsung dari Nabi, tapi dia dengar dari sahabat lain. Tapi dia riwayatkan langsung tanpa perantara. Dalam bahasa ilmu hadis ini namanya, ya, hadis yang terputus, tapi bila mana terjadi hal ini dari sahabat maka la yadur, namanya mursal, mursalus sahabi la yadur. Kalau sahabat Nabi meriwayatkan dari sahabat lain, kemudian dari Nabi, kemudian dia tak sebutkan dari mana dia mengambil, ini tak ada masalah, karena semua sahabat itu udul, terpercaya, thiqat. Ya, banyak orang mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah, padahal dia enggak dengar langsung, dia dengar dari sahabat lain. Ini dibolehkan karena sahabat semuanya jujur dan mereka mengambil riwayat pasti dari sahabat lain. Ya, yang dipermasalahkan adalah mursal at-tabi'i. Tabi'in mengatakan berkata Rasulullah, padahal dia enggak mungkin tabi'in mendengar langsung dari Nabi, pasti dia dengar dari sahabat. Nah, atau dia dengar dari tabi'in lainnya. Kalau dia dengar dari sahabat enggak ada masalah. Tapi jika dia dengar dari tabi'in lainnya jadi terputus. Itu yang bermasalah. Jadi di sini Anas mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannata rajulun." Laki-laki terakhir masuk surga adalah seorang laki-laki, fahuwa yamshi marratan wa yaqbu marrah, berjalan kadang-kadang dan tersungkur di atas wajahnya kadang-kadang. Keluar dari surga berjalan, keluar dari neraka berjalan, kadang berjalan, kadang jatuh tersungkur di atas wajahnya. Itu makna yaqbu. Yamshi marratan, kadang jalan, wa yaqbu marratan, kadang jatuh tersungkur, wa tasfa'un naru marrah, kadang-kadang jilatan api menyakitinya, ya, membuat hitam wajahnya. Fa idza ma jawazaha, manakala dia sudah berhasil melintas ya kondisi itu, iltafata ilaiha, ya, dia setelah meninggalkan neraka dia menoleh ke belakang. Faqala, maka dia pun berkata setelah jauh dari neraka tak lagi terkena jilatan apinya, ya, dia berkata, tabarakalladzi najani minka, maha berkah Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadun minal awwalin wal akhirin. Sungguh aku telah diberikan Allah pemberian anugerah yang tak pernah diberikan kepada siapapun dari seluruh manusia yang terdahulu maupun yang paling belakangan. Dia mengira dia yang paling hebat, padahal yang paling terakhir keluar dari dalam neraka, sehingga mengatakan, ya Allah, ya, sungguh karunia yang kau berikan ini karunia yang terbesar yang tak pernah kau berikan kepada orang-orang yang terdahulu sampai orang-orang belakangan, padahal dia yang paling terakhir masuk ke surga, dia yang paling terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Nah, turba'ulahu syajaratun fayaqul, ay rabbi adnini adnini min hadhihi syajarati fali astazilla bizilliha wa ashrabu min ma'iha wa ashraba min ma'iha. Fayaqulullahu azza wa jal, ya bana adam, la'alli in a'taytukaha sa'altani ghayraha. Fayaqul la, ya rabbi, wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghayraha, wa rabbuhu ya'ziruhu li'annahu yara ma la sabra lah alayhi payudunihi minha payastazillu bizilliha wa yashrabu min ma'iha. Hasbuka. Kemudian dilanjutkan hadis ini, ya, faturfa'u lahu syajarah. Nabi mengatakan kemudian, ya, faturfa'u lahu syajarah, dibuatkanlah untuknya ada tumbuh pohon. Ya, faturfa'u lahu syajaratun fayaqulu, ya, setelah dia melewati neraka, dia berjalan, kadang tersungkur, ya, kemudian menjauh, tak lagi dapat jilatan api neraka, maka dia lihat ada pohon besar. Maka dia berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, adnini min hadhihi syajarah, mohon bantu aku, dekatkan dari pohon ini, wali astadilla bidhilliha, agar aku dapat bernaung dengan naungannya. Karena dia baru dari neraka, tentu dia merasakan panasnya api neraka yang tak ada padanya naungan. wa ashraba min ma'iha, izinkan aku minum di bawah pohon tersebut, ada pula sungainya. Ya, izinkan aku untuk minum, karena dia sebelumnya ingat di neraka tak ada minuman, kalaupun ada minumannya air menggelegak, wasuq fasuqu ma'an hamima, mereka diberikan minuman yang panas menggelegak, faqta'a am'ahum, maka terputus-putuslah isi perut mereka. Dia bermohon agar dekat ke pohon bernaung dan bisa minum. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, la'alli in a'taytukaha sa'altani ghayraha, aku nanti ya khawatir jika aku berikan kepada mohon itu engkau minta yang lain. Fa yaqulu la ya rab, dia berkata, tidak ya Tuhan. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghayraha, dia janji tidak akan minta yang lain. Wa rabbuhu ya'dhiru, dan Allah Tuhannya memberikan baginya toleransi uzur. Li'annahu yara ma la sabra lahu 'alaih, karena Tuhannya melihat sungguh laki-laki itu tidak mampu menahan diri dari apa yang dia lihat, tak sabar lagi dia. Fayudnihi minha, maka Tuhan Allah mendekatkannya ke pohon itu. Fayastadillu bidhilliha, dia pun di bawah naungan pohon itu. Wa yashrabu min ma'iha, dan dia pun sudah berhasil minum dari air yang ada di bawah pohon tersebut. Naam. Summa turfa'u lahu shajaratun hiya ahsanu min al-ula, fa yaqul ay rabbi adnini min hadhihi la ashraba min ma'iha wa astadilla bi zilliha la as'aluka ghayraha, fa yaqulu ya bana adam alam tu'ahidni alla tas'alni alla tas'alani ghayraha, fayaqula la'alli fayaqulu la'alli in adanaituka minha tas'aluni ghayraha, fayu'ahiduhu alla yas'alu alla yas'aluhu ghayraha yas'alahu alla yas'alahu ghayraha, wa rabbuhu ya'ziruhu li'annahu yara ma la sabara lahu 'alayhi fayudunihi minha fayastazillu bizilliha wa yashrabu min ma'iha. Naam. Kemudian thumma turfa'u lahu shajaratun hiya ahsanu min al-ula, setelah dia bernaung di bawah pohon itu meminum dari airnya, dia lihat pula atau ditampakkan pula untuknya ada pohon yang lebih baik, yang lebih indah, lebih bagus, lebih lebat. Ada pula di bawahnya air yang lebih jernih, lebih lezat. Ya. Fayaqulu ay rabbi, maka dia pun kembali berkata, wahai Tuhan, adnini min hadhihi, dekatkan aku dari pohon itu, li ashraba min ma'iha wa astadillu bi dhilliha, agar aku dapat minum airnya, bernaung di bawahnya. La as'aluka ghayraha, ya aku tidak akan minta kepadamu selain daripada itu. Inilah permintaanku terakhir. Fayaqulu, maka Allah berkata, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha, bukankah kau janji tidak minta yang lain-lain selain daripada apa yang kuberikan? Fayaqulu, maka dia berkata, la'alli in adnai tuka minha tas'aluni ghayraha, berkata Allah, jangan-jangan jika ku dekat ku berikan kepadamu apa yang kau minta, ku dekatkan engkau ke pohon tersebut, engkau minta yang lain. Fayu'ahiduhu, maka anak Adam itu pun berjanji, bersumpah, an la yas'alahu ghayraha, janji tidak minta lagi yang lain. Cukup sampai di situ permintaannya. Ya warabbuhu ya'dhiruhu, Tuhannya masih memberikan baginya uzur, toleran, li'annahu yara la ma la sabru alaih, ma la sabru alaih, kan dia melihat hamba tersebut tak mampu lagi menahan kesabarannya. Fayudnihi minah, maka Tuhan mendekatkan kepada pohon kedua itu. Fayastadillu bidhilliha, dia pun bernaung di bawah pohon itu. Waishrab min ma'iha, kembali dia minum dari air yang terdapat di bawahnya. Thumma turfa'u lahu, na'am. Thumma turfa'u lahu shajaratun inda babil jannah hiya ahsanu minal awwalin, minal ulayaini, hiya ahsanu minal ulayaini, fayaqulu ay rabbi adanini min hadhihi li astazilla bi zilliha wa ashrabu min ma'iha wa ashraba min ma'iha la as'aluka ghayraha, fayaqulu ya bana Adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha qala bala ya rab hadhihi la as'aluka ghayraha wa rabbuhu ya'ziruhu li annahu yara ma la sabara lahu alayh fayudunihi minha fa iza adanahu minha fayasma'u aswata ahli aljannah fayaqul ya rabbi adkhilniha fayaqulu ya bana Adam ma yasrini minka ayurdika an utiyaka dunya mislaha ma'a qala ya rab atas tahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Kemudian thumma turfa'u lahu shajaratun 'inda babil jannah, kemudian ditampakkanlah kepadanya ada pohon lebih bagus, tempatnya pun lebih dekat dengan surga, di sisi pintu surga. Ya, dia lebih baik daripada pohon yang pertama dan kedua yang telah dilampauinya. Maka dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adnini min hadihi, dekatkanlah aku dari pohon ini, li astadhilla bidhilliha wa ashrab min ma'iha, supaya aku bisa bernaung di sana, minum daripada airnya. La as'aluka ghairaha, aku tak minta yang lain, itu saja. Fayaqulu ya bani Adam, kemudian Allah berkata, hai anak Adam, alam tu'ahidini anna tas'alani ghairaha, bukankah kau janji tidak minta yang lain lagi, janji kepadaku? Qala bala, dia katakan, benar ya Rab, wahai Tuhan, hadhihi la as'aluka ghairaha, inilah permintaan terakhir, tidak aku minta lagi selain daripada itu. Ya, ini menunjukkan sifat manusia selalu mengingkari janjinya. Wa rabbuhu ya'dhiru, tapi Allah selalu memberikan kepada kita uzur. Allah memberikan kepadanya uzur. Terkadang janji enggak buat maksiat ini lagi, ternyata buat lagi. Obat lagi, janji lagi, enggak buat lagi, ternyata nanti buat lagi. Allah terus memberi kita uzur. Dialah Allah Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin. Rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu 'alayha. Tuhan yang memberikan baginya uzur, toleransi, karena Tuhannya lihat hambanya tak mampu bersabar dari melihat apa yang dia lihat. Fayadunihi minha, maka Tuhannya mendekatkannya ke pohon yang ketiga yang ada di sisi pintu surga. Fa idza adnahu minha, manakala Allah dekatkan dia ke pohon tersebut, fayasma'u aswata ahlil jannah, maka dia mendengar suara penghuni surga. Fayaqulu, terakhir dia berkata, ay rabbi adkhilniha, Tuhan masukkanlah aku ke dalam. Ya, fayaqulu ya bani Adam, ma yasrini minka ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'ha wa ya nadal, tak pernah putus permintaanmu dariku, tak ada yang membuatku untuk menahan darimu apa yang kau minta. Ya. Ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'ah, maukah sekiranya engkau kumasukkan ke dalam surga itu, kuberikan bagimu dunia seisinya. Qala ya Rab, kenapa disebutkan tentang dunia? Karena itu yang dia tahu. Dia tahu dan dia pernah hidup di dunia. Dia tahu bagaimana hebatnya dunia jikalah dia memiliki dunia seisinya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan kepadanya sesuatu yang dikenal, yang diketahui. Dia pernah melewati dunia, dia ingat dunia, bagaimana hebatnya dunia seisinya jika semuanya jadi miliknya. Kebayangkan jika engkau pemilik dunia seisinya, luar biasa kaya engkau. Saudi milikmu, Qatar milikmu, semua negeri-negeri kaya milikmu, Amerika milikmu, Inggris, semuanya milikmu, tentu luar biasa. Kata Allah, bagimu dunia seisinya. Qala ya Rabbi, dia berkata, Tuhan, atas tahzi'u minni, apakah engkau berolok-olokku? Dia merasa mustahil dapat kenikmatan dunia seisinya, karena dia orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dia merasa mustahil. Maka dia berkata, atas tahzi'u minni, apakah engkau memperolok-olokku ya Tuhan? Engkau bermain-main denganku? Wa anta rabbul alamin, padahal engkaulah Tuhan rabbul alamin. Naam, fadhal. Fadhuhika bunuh mas'udin wa taqala ala tas aluni ala tas alunni mimma adhaku. Faqala mimma tadhaku. Qala hakaza dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mimma tadhaku ya Rasulullah. Qala min dihki rabbil alamin hina qala atastah zi'u minni wa anta rabbul alamin. Fayaqulu inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadirun. Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ketika melihatkan hadis ini, Ibnu Mas'ud pun tertawa. Faqala, dan dia bertanya ala tas'alun, dia berkata, tidakkah kalian bertanya kepadaku mimma tadhak, kenapa aku ketawa? Maka murid-muridnya berkata, qalu mimma tadhak, kenapa kau tertawa? Qala hakadha dhahika Rasulullah, karena ketika melihatkan hadis ini Rasulullah pun tertawa. Faqalu, maka mereka bertanya, mimma tadhaku ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, mengapa engkau tertawa ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, min dhahki atau min dhihki rabbil alamin, karena Tuhan Allah tertawa ketika melihat sang hamba ambisinya. Hina qala, tertawa manakala dia mendengar hamba berkata, astahzi'u minni, bagaimana engkau memperolokku ya Allah, wa anta rabbul alamin, engkau lah Tuhan seru sekalian alam. Ya, fayaqulu, maka Allah berkata, innila astahzi'u minka, aku tidak sedang memperolok-olokmu, walakinni ala ma asya'u qadir, tapi aku maha kuasa atas segala sesuatu yang kukendaki. Inilah yang disebut dengan nama Al-Hadithul Musalsal. Al-Hadithul Musalsal adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Ya, dan dia menceritakan bagaimana kondisi dia mendengarkan riwayat tersebut. Ya, dan dia terapkan sebagai perbuatan Nabi SAW kepadanya. Ya, Ibnu Mas'ud tertawa. Kenapa? Karena ketika dia mendengar daripada Rasulullah, Rasulullah juga tertawa. Dia menirukan tertawanya Rasulullah. Ya, kadang-kadang seorang sahabat memegang kedua pundak muridnya, meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena Nabi memegang pundaknya ketika meriwayatkan hadis kepadanya. Ini namanya al-hadithul musalsal, hadis yang berantai. Dan ini faedahnya adalah untuk menunjukkan keyakinan yang kuat memang seperti itu benar-benar terjadi. Hadis itu benar-benar dikatakan Nabi yang mulia, lengkap dengan bagaimana kaifiat meriwayatkannya. Nah, babu adana ahli jannah manzilatan fiha. Ya, baru masuk hadis yang sekarang tadi antum baca. Bab tentang kedudukan ahli surga yang paling terendah. Naam. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Yahya bin Abi Bukairin, qala haddatsana Zuhair bin Muhammadin an Suhail bin Abi Shalih, an Nu'man bin Abi Ayyash, an Abi Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna adana ahlil jannati manzilatan rajulun sarafallahu wajhahu anin nar qibalal jannah wa massala lahu shajaratan dhata zillin faqala, ay rabbi qaddimni ila hadhihi ash-shajarah akunu fi zilliha. Wa saqa al-haditha bi nahwi hadith ibn Mas'udin wa lam yadhkuru fa yaqul, ya bana adam ma yasrini minka ila akhir al-hadith wa zada fihi wa yuzakkiru Allahu salu kaza wa kaza fa idzan qata'at bihi al-amaniyu qala Allahu huwa laka wa asharatu amsalih qala summa yadkhulu al-baytahu fatadkhulu alayhi zawjatahu min al-hur al-'ain fataqulani alhamdulillahi alladhi ahyaaka lana wa ahyaana lak qala fa yaqul ma u'tiya ahadun misla ma u'titu. Allahu Akbar. Ya, berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Abi Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Zuhair bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari Nu'man bin Abi Ayyash, dari Abu Sa'id al-Khudri. Ini dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna adna ahlil jannati manzilatan, sesungguhnya ahli surga yang paling terendah kedudukannya, rajulun sarafallahu wajhahu 'anil nar, dialah seorang laki-laki, Allah palingkan wajahnya dari neraka. Setelah dikeluarkan, dipalingkan. Tak lagi ke neraka dia melihat. Qibala jannah, wajahnya dihadapkan ke surga. Umassala lahu syajaratan la tadil, Allah tampakkan kepadanya pohon yang memiliki ya naungan yang rindang. Faqala ay rabb, maka dia berkata, Tuhan, qaddimni ila hadhihi syajarah, dekatkan saya ke pohon itu. Aku nufidhilliha, agar aku tak panas macam ini, dapat bernaung di bawah naungannya. Wasaqal haditha binahwi hadithi bin Mas'ud. Kemudian ya Abu Sa'id menceritakan persis sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud sebelumnya yang baru kita sebutkan ini. Ya. Walam yadhkur, tapi dalam riwayat ini tak disebutkan kata-kata yang ada pada hadis sebelumnya, tak disebutkan ya bena Adam, ma yasrini minka, oh ya Adam, tak pernah aku berhenti ya berkali-kali memberikan kepadamu apa yang kau minta hingga permintaanmu itu seluruhnya terpenuhi, sampai akhir hadis enggak ada. Tapi ada tambahan yang tak ada pada hadis sebelumnya. Wazada fihi, dalam tambahan riwayat Abu Sa'id ini ada tambahan yang tidak ada pada hadis Abu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Apa tambahannya? Uyadzkuruhullah, Allah ingatkan kepadanya ketika dimasukkan ke surga. Sal kadza wa kadza, mintalah ini, mintalah itu. Fa idzan qata'at bihil amaniyu, ya Allah suruh dia banyak-banyak meminta. Apabila segala permintaannya dia rasa telah habis, qala Allah, maka Allah berkata kepadanya, huwa laka wa asyratu amsalih, itu semua yang kau minta akan diberikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, dalam beberapa riwayat sebelumnya Allah ingatkan dia apa yang dia lupa. Ya, kata Allah, bagaimana dengan ini? Kau tak sebutkan. Ya Rab, benar, itu aku lupa, masukkan. Bagaimana ini? Allah sebutkan lagi. Semua Allah sebutkan yang dia lupa, dia katakan. Sudah habis, sepertinya habis ya Allah. Ha, bagaimana ini? Kau masih lupa. Ya, ini Allah masukkan. Terus, sampai semua keinginan tercapai. Selesai semua yang dia minta, Allah berkata, ha, itu semua akan kuberikan bagimu 10 kali lipat. Thumma yadkhulu baitahu, kemudian dia pun masuk ke dalam rumahnya di surga. Ya, dari neraka sekarang sudah hijrah, imigrasi ke surga. Taulah dia membandingkan antara surga dan neraka. Fatadkhulu alaihi zaujatahu, masuklah menemuinya dua istrinya, minal huril ain, dari galangan dari golongan bidadari surga. Ya, minimal dua istri kita di surga yang tak sempat poligami di dunia, sabar aja lah, tenang. Kalau kau masuk surga, ada masanya kau dapat. Kalau masuk, kalau enggak, ya udahlah, meringis saja. Masuklah menemui dua istrinya dari surga. Fataqulan, kedua-duanya berkata, alhamdulillah, segala puja bagi Allah, alladzi ahyakalana, yang telah Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami. Wa ahyana laka, Allah yang menghidupkan kami untukmu. Qala fayaqul, maka dia pun berkata, ma u'tiya ahadun mithla ma u'titu, sungguh tak pernah ada orang diberikan ya kenikmatan sebagaimana yang diberikan kepadaku. Masyaallah. Ada sisa waktu 10 menit. Baca lagi satu lagi Ustaz. Baik. Qala haddatsana Sa'id bin Amr al-As'asi, qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Tarrifin wa bin Abjara an Sya'bi qala sami'tu al-Mughirata bin Su'bah riwayatan insyaallah tahwil, qala wa haddatsana bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Mutarrif bin Tarifin wa Abdul Malik bin Sa'idin sami'a Sya'biyya yukhbiru 'anil Mughirati bin Su'bah qala sami'tu 'alal mimbari yarfa'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa haddatsani Bishr bin al-Hakam wal Labzulah qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Mutarrif wa bin Abahar Abjar wa bunu Abjar sami'a Sya'biyya yaqul sami'tul Mughirata min Su'bah yukhbiru bin nas 'alal minbar qala Sufyanu rafa'ahu ahaduhuma urahu bunu Abjar qala sa'ala Musa rabbah ma adana ahlil jannah manzilatan ma adana ahlil jannati manzilatan qala huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah fayuqalu lah udkhulil jannah fayaqulu ay rabbi kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhazatihim fayukhazatihim fayuqalu lah atardo an yakuna laka mislu mulkil maliki min mulukid dunya fayaqul raditu rabbi fayaqulu laka zalika wa misluhu faqala fil khamisati raditu rabbi fayaqulu hadza laka wa asharatu amsali walaka mashtahat nafsuka walazzat aynuka fayaqulu raditu rabbi qala rabbi fa'alahum manzilatan qala ulaika allazina aradtu gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alayha falam tara 'aynun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi basharin qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min quwwati a'yun. Naam. Kemudian riwayat berikut ini ya kita singkat intinya dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi sudah beberapa riwayat yang mirip-mirip. Pertama Abu Hurairah, kedua Abu Sa'id, ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Mughirah bin Syu'bah. Ya, dan Mughirah termasuk daripada sigharus sahabah, juniornya sahabat. Ya. Dia berpidato di atas mimbar. Ya. Di mana Mughirah ketika itu meriatkan dia mengangkatnya ke Nabi, sa'ala Musa rabbah. Musa pernah meminta kepada Tuhannya, bertanya, ma adana ahlil jannati manzilatan? Siapakah orang paling rendah kedudukannya di surga? Qala Allah berjawab, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah. Dialah laki-laki yang dimasukkan ke surga setelah seluruh ahli surga masuk ke dalam surga. Fayuqallahu udkhul jannah, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga. Fayaqulu ay rabbi kaif, dia bertanya, Tuhan bagaimana? Waqad nazala an-nasu manazilahum, semua orang sudah mengambil tempat, tak ada lagi tempatku di surga. Wa akhadhu akhadatihim, mereka sudah mengambil semua yang kau janjikan bagi mereka dalam kenikmatan di surga. Dia merasa tak ada lagi kapingan untuknya di surga, tak ada lagi apapun, semua sudah diambil orang. Dalam beberapa riwayat sebelumnya, ya, dia membayangkan surga telah penuh. Disuruh masuk, dia balik, ya Allah, surga sudah penuh. Kata Allah, kau pergi lagi. Dekat ke surga, dengar suara banyak orang, ya Allah, surga sudah penuh. Pada riwayat sebelumnya, dia pergi lagi, ya Allah, surga sudah penuh. Kata Allah, kau masuk. Dia pun masuk. Ternyata surga tidak sebagaimana dibayangkannya. Karena surga begitu luasnya, luas surga seluas langit dan bumi. Ya. Fa yuqalu lahu atardu an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulki dunia? Apakah engkau mau kuberikan kepadamu seperti kerajaan yang dimiliki oleh salah satu raja-raja dunia? Fa yaqulu raditu rabb, dia berkata, tentu aku ridho wahai Tuhan. Ya. Fa yaqulu, maka Allah mengatakan, laka dzalika, akan kuberikan bagimu kerajaan sebagaimana dimiliki salah satu raja di dunia. Wa misluhu. 4 kali lipat. Sampai kelima. Bagaimana seperti itu? Kutambah 4 kalinya. Berarti sudah 5 kali lipat. Ya. Kerajaannya sama dengan kerajaan 5 raja-raja di dunia. Ya, 5 kali lipat. Faqala fil khamisah, ketika Allah mengatakan wa mithluhu dan seperti itu, kutambah lagi seperti itu, kutambah seperti itu. Kelima dia berkata, "Rodi itu Tuhan, aku merasa cukup, ridho. Aku ridho dengan hal itu. Rodi itu Rabbi, Tuhan aku merasa cukup." Fa yaqulu hadza laka wa asyratu amsali. Ini semua untukmu dan 10 kali lipatnya. Asyratu amsali. Ya, berarti 5 kali lipat kalikan dengan 10 kali lipat, lebih banyak daripada yang sebelumnya riwayat ini. Ya. Walaka mashtahat nafsuka. Dan di surga ini semua yang apa kau senangi ada untukmu. Waladzat ainuka, semua yang kau lihat lezat semua menjadi milikmu. Allahu Akbar. Ya. Apa yang dilihatnya di surga jadi miliknya. Bayangkan kalau kita masuk ke dalam mall, banyak yang enak-enak, banyak cantik-cantik, banyak yang mahal-mahal. Kita mau beli tapi tak punya uang. Tengok mobil mewah, ah bukan levelku ini. Tengok baju yang mewah, tak levelku ini. Terbatasnya kita di dunia. Di surga apa yang kau lihat menjadi milikmu. Semua yang kau lihat jadi milikmu. Subhanallah. Ya. Fa yaqulu raditu rabb, Tuhan aku sudah ridha. Aku begitu kurasa begitu luar biasa ini semua, aku telah ridha ya Rabb. Qala Rabbi fa a'lahum manzilatan. Ya. Maka ketika itu Musa bertanya, "Ya Rabb, apakah ini orang yang paling tinggi kedudukannya di surga?" Ya, apakah Musa yang bertanya atau laki-laki ini yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala ulaika alladziina aradtu, adapun mereka ya yang kuinginkan bagi mereka tempat tertinggi di surga, gharastu karamatahum biyadi, aku sendiri yang menanam segala macam ya apa yang mereka miliki di surga, aku langsung dengan kedua tanganku yang melakukannya, mengerjakannya. Wa khatamtu 'alayha, aku yang menyegelnya. Falam tara 'aynun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Kenikmatan di sana tak pernah terlintas dalam hati manusia, terlihat oleh mata manusia, tak pernah terdengar oleh telinga manusia. Ya. Wa misdaqu qala wa misdaqu fi kitabillah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Allah, fala ta'lamu nafsun nafsul as-sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Sungguh jiwa tak pernah mengetahui apa yang disembunyikan baginya, min qurrati a'yun, dari segala kenikmatan yang membuat hatinya senang. Ya. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, hadis-hadis yang kita bahas tentang surga. Inilah kenikmatan yang paling rendah di surga. Bagaimana pula dengan yang paling tertingginya? Ya, semoga Allah Jalla wa'ala masukkan kita ke dalam surga. Dan semoga Allah haram kita dari neraka. Jangan berdoa, ya Allah, jadikan aku orang ini. Jangan. Ya, orang ini meski masuk surga, tapi harus mendahului neraka. Kita berlindung dari neraka. Jangan sampai masuk neraka. Allahumma musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.